Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan dan yang lainnya, yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut pada hari akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian semuanya sungguh pada hari ini, hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang sahih dari Abi Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau bersabda, "La tazalu qadama 'abdi baina yadayillah hatta yus'alu an arba'." Senantiasa hamba tersebut nanti pada hari kiamat terus-menerus merasa takut tatkala di mauqif sehingga dimintai darinya pertanggungjawaban atas empat perkara. An umrihi fima afnah, yang pertama ditanya tentang usianya, umurnya untuk apa dia habiskan, apakah untuk ketaatan kepada Allah atau sekedar untuk hura-hura. Wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu agama yang telah dia ketahui, apakah sudah diamalkan atau belum. Ditanya nanti pada hari kiamat, pengetahuan tentang agama ini, apa yang Allah wajibkan telah dilaksanakan, apa yang Allah larang telah engkau tinggalkan, akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Demikian pula perkara yang ketiga yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah wa'an malihi, tentang hartanya. Ditanya dua pertanyaan, min ainak tasabahu, dari mana dia memperoleh usaha apa yang dia lakukan, apakah usaha tersebut mardiyah, usaha yang halalan, atau usaha yang ghairu mardiyah, bukan usaha yang diridhai Allah, usaha yang haram. Dari mana harta tersebut diperoleh? Akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian pula setelah bisa diraih dan dimiliki oleh orang tersebut, wa fi ma anfaqahu, ditanya, dimintai pertanggungjawaban, kemana engkau belanjakan harta tersebut? Apakah untuk perkara yang diridhai Allah, berupa memberikan infak yang wajib, memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di tanggung jawabnya, baik itu keluarga atau orang tua yang sudah renta, ataupun segala naam manusia atau seluruh manusia yang dia terkena kewajiban untuk memberikan biaya kepadanya, ataupun juga dalam perkara yang Allah ridhai pula, ya, kemana engkau belanjakan? Apakah perkara yang wajib? Seperti juga barakallahu fikum, tatkala engkau memiliki kemampuan melaksanakan perintah-perintah Allah yang dikaitkan dengan harta, berupa melakukan ibadah haji di bulan haji, ataupun juga barakallahu fikum berkorban tatkala datang hari-hari udhiyah, hari-hari adha, ataupun juga barakallahu fikum engkau belanjakan dalam membantu perjuangan di jalan Allah, memakmurkan masjid, mendidik anak-anak dengan pendidikan agama yang benar, dan seterusnya. Ini demikian, dibelanjakan kemana? Ataukah dibelanjakan dalam perkara yang ghairu mardiyah, perkara tabdzir, perkara yang mubadir, perkara yang sia-sia, hura-hura, kemewahan yang hanya dirasakan di dunia saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban atas harta yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang keempat, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut akan dimintai pertanggungjawaban kepada semua orang, adalah wa an syababihi fi ma ablah, tentang masa mudanya, tentang masa muda seseorang, untuk apa dia habiskan. Masa muda barakallahu fikum merupakan masa-masa pertumbuhan dan masa-masa yang kesemangatan seorang sedang terkumpul menuju kesempurnaan, sehingga pada titik puncak kesempurnaan orang tersebut akan mulai berkurang satu demi satu dari fisiknya, sehingga akhirnya dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telah disempurnakan seluruh nikmat yang Allah telah tetapkan bagi orang tersebut. Lah ini semuanya akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang pemuda yang dia senantiasa menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, melakukan kegiatan yang diridhai Allah, akan dimasukkan dalam golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaatun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan 7 golongan yang mana akan dinaungi dengan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, hari kiamat. Di antaranya adalah syababun nasha'a wa syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang dia itu tumbuh senantiasa dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga selagi hayat masih dikandung badan, disebutkannya lafaz pemuda karena ini adalah usia-usia yang labil, yang masih semangatnya tinggi, temperamentalnya cepat, dan demikian mudah terbawa situasi. Namun disebutkan demikian seorang pemuda senantiasa memperhatikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari apa yang dia, yang Allah ridhai, bukan mencari sesuatu yang dia senangi untuk dikedepankan di atas hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini diberikan barakallahu fikum balasan berupa diberikan naungan, di mana pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Di sore hari ini kita masih mau meneruskan membacakan risalah yang dinukilkan dari kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan di sini dicuplikan atau dinukilkan satu bab pembahasan tentang As-Sab'ul Mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Yang tujuh perkara tersebut semuanya adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Maka kita melompat ke halaman yang ke-9. Ya, ke halaman yang ke-9. Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Naam. Maka di sini ucapan bismillahirrahmanirrahim merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mau menulis, mau berucap, mau melakukan segala sesuatu kebaikan dengan dimulai dengan bismillah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sebuah hadis yang dibawakan oleh beberapa sahabat. Para ulama membicarakan tentang derajat hadis ini, namun mereka sering menggunakan hadis ini sebagai dalil dalam targhib, dorongan kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Rasulullah bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar." Kata beliau, segala perkara dzibalin yang memiliki urusan yang diharapkan kebaikan dan barokahnya, seluruh perkara yang di situ diharapkan kebaikan dan barokahnya, la yubda'u, yang tidak dimulai bi bismillah, dengan penyebutan bismillah, fahuwa abtar, maka perkara tersebut abtar, kata para ulama, qalilul barokah, barokahnya sedikit. Datang dalam riwayat yang lainnya, tidak dimulai dengan bihamdillah, dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka amalan tersebut terputus barokahnya. Sehingga para ulama tatkala mau menulis sebuah risalah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menulis sebuah risalah, surat dan sebagainya, memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, para ulama menjadikan ini merupakan kebiasaan mereka dalam menyusun kitab-kitabnya selalu dimulai dengan bismillah. Yang pertama. Yang kedua, dikarenakan dalam ucapan bismillah tersebut terkandung di sana adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam bahasa Arab, bismillahirrahmanirrahim, ba harfu jarin, ini huruf jar, nam, yang memiliki makna lil isti'anah, yang kandungan maknanya adalah untuk meminta tolong. Sehingga maknanya tatkala orang tersebut mengucapkan bismillah, dia meminta tolong dengan nama Allah Subhanahu wa taala, seluruh nama-nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dengan asmaul husna, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillah, bi, aku meminta tolong kepada Allah dengan menyebut nama-namanya, Ar-Rahman termasuk asmaul husna, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Dan dari sini ini merupakan tahqiq perwujudan ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Karena sesungguhnya seorang tidaklah bisa melakukan, meraih suatu kebaikan sedikit atau sekecil apapun, melainkan semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama senantiasa membiasakan untuk mengucapkan bismillah terutama dalam perkara-perkara kebaikan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal demikian kepada anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil. Kata beliau melihat anak yang mau makan, maka kata beliau, ya gulam, kul samillah, wahai anak, maka ucapkanlah bismillah. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Kandungannya, makanan, tatkala makanan tersebut halal dimakan dengan meminta barokah kepada Allah dengan pertolongannya, akan menjadi mu'inan, penolong bagi kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, melakukan amalan-amalan soleh. Sebagaimana diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab Al-At'imah, beliau menerangkan di antara barokah orang yang mau memakan amalan apa memakan makanan yang halal dan mengucapkan bismillah di awalnya oleh orang tersebut, akan memudahkan baginya, atau makanan tersebut menjadi sebab bagi orang tersebut mudah melakukan amalan soleh. Nah, ini banyak disia-siakan oleh manusia. Betapa banyak orang makan. Kalaulah perkara yang sepele seperti ini tidak diindahkan, maka bagaimana pula perkara yang besar. Nah, sehingga di sini hendaknya kita senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus dalam perkara-perkara yang kita harapkan kebaikannya, kita harapkan barokahnya. Maka selanjutnya kata beliau, alhamdulillahi alal imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas keimanan yang Allah berikan kepada kita sehingga bisa beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul utusan Allah, beriman kepada para malaikat Allah, dan beriman dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan beliau alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kalau dikaitkan hanya milik Allah. Nah, sesuatu kalau dikaitkan hanya milik Allah, maka memberikannya kepada selain Allah namanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan syirik. Di sini alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Berarti tidak boleh memuji nggih. Hah? Ngaten, Mbah. Jenengan nggih. Kalau begitu, kalau kita memuji boleh enggak? Memuji selain Allah. Memuji anak kita, elah bocah, ganteng teman, nggih. Pinter, nah, dan seterusnya. Boleh enggak? Kan kita ngartikan segala puji hanya milik Allah. Nggih. Nah, demikian ini alhamdulillah barakallahu fikum. Di sini alhamdu kata para ulama adalah as-sana atau al-madhu al-muqarin bil-hubbi wat-ta'zim, yaitu pujian yang dibarengi dan diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan terhadap yang dipuji. Nah, inilah yang diberikan hanya kepada Allah, memuji sesuatu yang dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan kepada sesuatu yang dipuji. Nah, ini demikian. Oleh karena itu, tatkala kita melihat sesuatu yang menakjubkan, jangan terus kita memuji dengan pengagungan dan kecintaan kepada sesuatu tersebut, namun hendaknya kita mengatakan subhanallah atau Allahu Akbar. Allah lah yang kita puji. Baru kita mengatakan subhanallah, masjid begitu megahnya, masjid begitu agungnya. Kenapa? Karena segala puji yang diiringi dengan keagungan, pengagungan dan kecintaan kepada yang dipuji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun memuji kepada anak sekedar kagum dengan kepandaiannya, ya, bukan pengagungan yang sangat, alhamdulillah, maka ini adalah boleh. Adalah apa? Boleh. Ini demikian, ya. Sehingga di sini barakallahu fikum, perlu kita mengetahui secara rinci sehingga kita tidak bermudah-mudahan imma tafrid, ya. Mungkin kita menyepelekan sehingga terjatuh kepada perkara yang itu dosa, kita tidak tahu. Atau ifrat, terlalu ekstrim sehingga menjadikan segala sesuatu salah padahal ada yang dibolehkan. Ini demikian. Tidaklah semua itu kecuali kalau kita mau belajar, Kata Rasul, kata beliau muallif, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang bagaimana, Mas? Pujian yang kayak apa? Yang hanya milik Allah? Pujian antum? Pujian katos pundi? Pujian yang diiringi, dibarengi dengan pengagungan dan kecintaan kepada yang dipuji. Ini yang harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini demikian, ya. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang takjub, jangan hebat banget ini, pokoknya yang membuat super hebat, sekolahnya di mana, seterusnya. Lah ini jangan sampai demikian, karena khawatir terjatuh kepada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan subhanallah, betapa agungnya Allah memberikan kemampuan kepada seorang mampu menciptakan hal seperti ini, sehingga kita tidak menyandarkan kehebatan tersebut kepada manusia, namun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini demikian, ya. Itulah hakikat tauhid. Itu hakikat tauhid. Barakallahu fiik. Segala puji hanyalah milik Allah atas nikmat berupa keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah dan malaikat, serta takdir-takdir Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daiman tuhilluna daral qarari fi jiwarih. Maka salat wa sallallahu ala nabiyyina, semoga salawat Allah Subhanahu wa ta'ala tercurahkan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya serta para penolong-penolongnya. Naam, salatan daiman, dengan salawat yang senantiasa terus-menerus selama-lamanya. Tuhilluna, yang bisa menyebabkan kita halal untuk masuk ke dalam darul qarar, tempat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal di surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bijiwarihi, anjiwarihi, atau fijiwari, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah, Allah bersalawat, di mana Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas rasul, atas nabi, dan bersalamlah dengan sebenar-benar salam. Surat Al-Ahzab 6. Maka tatkala turun ayat ini, Abdullah ibn Mas'ud menceritakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaika wa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana menyampaikan salam kepadamu, yaitu dengan mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Namun bagaimanakah cara kami bersolawat atas engkau? Maka Rasulullah mengatakan, kul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Dalam salawat tasyahud ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pertanyaan, bukankah Rasulullah telah masuk surga, untuk apa kita bersolawat? Nah, ada pertanyaan. Jawabannya, mengucapkan solawat kepada Nabi adalah ibadah yang Allah perintahkan. Dan kita bersolawat atas Nabi karena Allah memerintahkan dengan ayat Al-Ahzab tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam targhib, memotivasi umat ini untuk bersolawat atasnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat, barang siapa yang bersolawat atas Nabi satu kali solawat tadi, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah solawat 10 kali. Salawat 10 kali. Apa salawatullah ala abdihi? Innallaha, sunya Allah bersalawat atas hambanya. Apa makna salawat tersebut? Salat, ya, salawat jamak daripada salat. Secara bahasa artinya doa. Artinya doa. Kita bersalawat atas Nabi. Allah bersalawat atas Nabi. Ini demikian. Salat secara bahasa artinya doa. Namun pengertian salawat Allah atas Nabi ini apa? Definisi yang paling bagus adalah yang didefinisikan oleh Abu Aliyah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya secara ta'liq. Maka beliau mengatakan salatullahi ala abdihi, yaitu salawat Allah atas hambanya, baik kepada Rasul atau orang yang bersalawat kepada Rasul, ya, bagi Rasul ini demikian, maka adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah atas hamba tersebut di langit yang tinggi, di alam yang tinggi. Allah memuji hamba tersebut, ini namanya salawat Allah. Adapun salawatnya kita kepada Allah atas hamba-hamba Allah adalah maknanya ad-du'a'u alaihi, ad-du'a'u lahu, ad-du'a'u lahu, bukan du'a alaihi, ad-du'a'u lah, yaitu doa bagi mereka, bagi mereka. Ini demikian. Salawat kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan doa kepada Allah bagi kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau sudah masuk surga, namun kita bersolawat atas Nabi karena itu perintah Allah yang kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Karena Allah akan membalas dengan 10 kali solawat. Dan solawat bagaimana lafadznya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih, yang tadi disampaikan dalam tasyahud. Demikian pula tatkala kita mendengar disebutnya Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bacaan salawat. Bacaan salawat. Sehingga orang yang paling banyak bersalawat, mereka yang paling mau menghafal, membaca, memurojaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah? Paling banyak bersalawat. Demikian, ya. Setiap hari muroja hadis, tambah ilmu, tambah pahala. Gini apa buatan, Mbah? Tambah pahala bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam, satu kali. Kita menghafal hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis. Nanti di sana bersolat kepada Nabi minimal 40 kali. Nah, ini subhanallah, ya. Tambah lagi kita mengetahui artinya, jadi penunjuk penerang bagi diri kita di dalam kehidupan dunia ini. Demikian juga membaca kitab-kitab ulama yang di sana sering disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Nah, ini demikian, barakallahu fikum. Maka kata beliau, kita masuk kepada kitab. Kata beliau, hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kaba'ir ijmalan wa tafsila razaqanallahu ijtinabaha bi rahmatihi. Kata beliau, ini merupakan kitab yang bermanfaat dalam mengenal serta mengetahui al-kaba'ir, dosa-dosa besar, ijmalan baik secara global, wa tafsilan ataupun terperinci disebutkan apa jenis dosa-dosa besar. 6. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk mampu menjauhi dan dijauhkan dari dosa-dosa besar dengan rahmat dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Karena sesungguhnya dosa-dosa besar ini merupakan langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan Bani Adam, di mana iblis laknatullah alaih tatkala diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Adam dengan sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Nah, sujud penghormatan. Namun setelah syarat Nabi SAW, tidak boleh kita bersujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Iblis menolak dan ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Maka kata Iblis, "Fabima aghwaitani." Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-17 dan surat Sad juga diceritakan di sana. Naam, dan surat yang lainnya di beberapa ayat dengan makna atau dengan lafaz yang berbeda-beda, yakni demikian. Yang intinya kata Iblis, dengan sebab wa bi'izzatika, ya, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku ya Allah, menjadikan penghuni neraka, demi keagunganmu ya Allah, bersumpah dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Ini tekadnya Iblis untuk menjadi penghuni neraka bersama Iblis la'natullah alaih. Maka Iblis barakallahu fikum datang tidaklah sekonyong-konyong kepada kita terus diseret, namun dengan langkah-langkah. Oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Sehingga Iblis dalam menyeret manusia tidak sekali seret sekonyong-konyong datang demikian, tidak, namun memiliki langkah-langkah. Apa langkah-langkah Iblis untuk menjadikan seorang berpaling dari agama Allah yang Allah menciptakan mereka di atas fitrah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Khalaqtu 'ibadi hunafa'a fajtalathumus syayatin." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan senantiasa bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam penciptaan, pengaturan, serta menghidupkan, mematikan, demikian pula mengesakan Allah dalam ibadah, menyerahkan semuanya hanya kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada selain Allah, karena dialah satu-satunya yang berhak diibadai. Fajtalathumus syayatin, maka akhirnya syaitan tersebut ijtalathum, sorofathum an ibadatillah, memalingkan mereka dari beribadah kepada Allah. Ini tidak langsung demikian, namun dengan sebab-sebab, langkah-langkah. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, syaitan memiliki tujuh langkah. Di antara langkah-langkah tersebut, tujuh langkah, tidak saya bacakan secara lengkap. Di antara langkah-langkah tersebut adalah menyesatkan Bani Adam dengan al-gabair, melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Yang mana diterangkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, "Ra'aitu dzunuba tumitul qulub." Aku melihat yang namanya dosa-dosa, kalau dilakukan itu bisa menjadikan hati seorang itu mati, sehingga tidak bermanfaat lagi nasihat, membaca Al-Quran, terus melakukan dosa besar. Ya, demikian, tidak bermanfaat yang namanya nasihat, karena sudah mati hatinya, fal'iyadzubillah. Sehingga Iblis dalam menyesatkan Bani Adam dengan adanya dosa-dosa besar, diajak untuk melakukan dosa-dosa besar. Kitab ini yang akan kita baca, ini merupakan kitab yang bermanfaat untuk mengetahui apa itu dosa-dosa besar. Nah, baik secara mujmal, global, ataupun secara tafsil, terperinci. Dan di sini hanya dicuplikan beberapa dosa-dosa besar, yaitu as-sab'ul mubiqat. Baik. Semoga Allah memberikan kepada kita rizki untuk menjauhi dosa-dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Allah ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31, "In tajtanibu kabairu ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Sesungguhnya apabila mereka mau menjauhi dosa-dosa besar yang mereka dilarang darinya, maka niscaya kami akan mengampuni dosa-dosa mereka, ya, mengampuni dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan memasukkan mereka kepada mudkhalan karima, tempat tinggal yang mulia, surga Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa-dosa besar. Naam. Di dalam ayat ini Allah menerangkan faqad takaffalallahu taala bihadzan nassi liman ijtanabal kaba'ira bi ayyudkhilahul jannah. Allah Subhanahu wa taala dengan nas ayat ini, surat An-Nisa ayat 31, telah menaskan, ya, telah menyatakan bahwasanya orang-orang, ya, faqad takaffala, menjamin orang-orang yang mereka ijtanabal kabair, menjauhi dosa-dosa besar, bi ayyudkhilahul jannah, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, menjauhi dosa-dosa besar. Ini demikian, dosa-dosa besar harus dijauhi. Kata Sa'di rahimahullahu taala dan dalam tafsir ayat ini, kata beliau bahwasanya yadkhulu fi jtinabil kabair, termasuk, ya, kalau orang tersebut mau menjauhi dosa-dosa besar, niscaya Allah akan mengampuni mereka dan masukkan ke dalam surga. Di antara bentuk menjauhi dosa-dosa besar, termasuk di antaranya adalah fi'lul fara'id allati yakunu tarikuha murtaqiban kabirah, yaitu kita selalu melaksanakan, menjaga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Bentuk menjaga dosa besar, menjauhi dosa besar, menjauhi dosa besar, termasuk diantaranya adalah dengan kita melakukan dan menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang mana orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut, naam, dianggap atau termasuk melakukan dosa besar. Dianggap melakukan dosa besar. Seperti apa itu? Kasolawatil khams, seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Ini harus kita jaga. Kober mboten kober kedah ditindakakan. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang meninggalkannya, naam, orang yang meninggalkannya diancam dengan kekufuran. Diancam dengan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan al ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakkaha faqad kafar. Batasan perjanjian yang terjadi antara kami dengan mereka orang-orang kufar adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur, diancam dengan kekufuran. Ini sehingga kita melaksanakan sholat termasuk bentuk menjauhi dosa-dosa besar. Ya, jadi bukan sekedar meninggalkan molimo, ya. Ini bukan sekedar meninggalkan molimo, namun juga kita pengin tidak melakukan dosa besar, ya lakukanlah sholat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat termasuk melakukan dosa besar. Ini demikian, ya. Bahkan kalau orang tidak mau sholat, maka seluruh amalannya bisa dinilai kejelekan. Ini demikian, ya. Sehingga di sini bentuk meninggalkan dosa besar yang kadang terlalaikan oleh kita adalah barakallahu fikum, naam, yaitu kita dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, naam, seperti salawat khamas, salat Jumat, berpuasa bulan Ramadan, itu juga harus kita laksanakan. Naam, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mampu meninggalkan dosa-dosa besar dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan wajibkan kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kekeliruan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.